Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat sekalian dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyakum ajma'in. Semoga segala wujud karunia terbaik akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga keberkahan yang sesungguhnya selalu mengiringi ya setiap pemberian Allah pada diri kita, setiap aktivitas dan perbuatan kita lahir maupun batin, sehingga semuanya bisa menjadi bekal terbaik bagi kita yang membentuk ketakwaan sejati, rasa takut sejati terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya insya Allah ta'ala akan menghantarkan kita pada husnul khatimah. Sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih mengkaji kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, menjaga kehormatan para ulama, yang sekali lagi terus berbicara dan berbicara tentang bagaimana kita bersikap terhadap para ulama. Ketika kita sudah berbicara tentang bersikap pada para ulama, maka itu maknanya kita juga menempuh jalan untuk bagaimana menjadikan diri kita sebagai ulama, ya, memproses diri kita untuk menjadi ulama. Karena sikap terbaik ya kepada para ulama akan menghantarkan kita kepada jalan para ulama. Orang-orang yang mencintai para ulama, maka huwa fi tariqil ulama, dia berada di jalan para ulama. Ketika seseorang fi tariqil ulama, berada di jalan para ulama, maka huwa fi tariqil ilm, dia berada di jalan ilmu. Ketika dia berada di jalan ilmu dan itu terus dia jaga, maka secara otomatis dia akan berkembang dari sosok ya orang yang masih awam dalam pengetahuan terhadap kitabullah dan sunnah Nabi, menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Dari seorang talibul ilmi yang biasa, menjadi seorang at-talibul ilmi mutamakkin, seorang penuntut ilmu yang berkompeten, ya. Dari seorang talibul ilm ya al-mutamakkin, berkembang menjadi seorang alim minal ulama. Sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang lanjutan ulasan ya, terhadap poin yang ke-10, latar belakang ke-10 kenapa para ulama kadang-kadang terlihat mengabaikan pengamalan dari satu hadis. Sekali lagi, karena mereka tentunya memiliki al-hujaj al-ilmiyah, hujah-hujah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita sampai kepada titik pembahasan tentang ini, kita ulangi sedikit ya, mungkin kepada baris di mana kita akan bisa memulai pembahasan secara lebih urut. Fa inna la na'taqidu, ini halaman ke-45 ya. Halaman ke-45, fa inna la na'taqidu fil qaumil ismata. Ini perlu diulang lagi karena di sini ada intisari ilmiah yang harus kita serap ya, yang bisa dijadikan dasar pijakan kita ya dalam memandang dan menyikapi para ulama dengan segala fatwa dan pendapat mereka. Fa inna la na'taqidu fil qaumil ismata, sesungguhnya kita tidak meyakini sama sekali fil qaumi, siapapun di antara umat manusia itu, al ismata, sebagai pribadi yang ma'sum, sebagai pribadi yang terpelihara dari kesalahan ya. Fa innal ma'sum huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mustafa, karena yang ma'sum itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Imam Malik, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu alaihi, setiap orang kadang sebagian pendapatnya diambil, sebagian pendapatnya tidak diambil, illa sahibu halal qabr, kecuali penghuni kuburan ini, penghuni makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama yang perlu kita tekankan. Kita menghormati para ulama, tetapi kita tidak meyakini bahwa mereka adalah maksumun, terpelihara dari kesalahan ya, kesalahan yang sifatnya abadi, kesalahan yang kita wafat dengan kesalahan tersebut. Karena kesalahan yang sebatas pernah berbuat salah saja, Nabi sekalipun pernah berbuat salah ya, mungkin kita akan berkata, oh, Nabi kenapa dikatakan maksum, bukankah Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam surat misalnya Abasa wa Tawalla ya. Nabi pernah mendapat beberapa teguran, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama termasuk di antaranya ketika Nabi berlebihan dalam kesedihan, la yahzunkal ladzina kafaru, jangan sampai engkau bersikap sedih ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini artinya Nabi pernah salah. Nabi pernah mau sholat 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam. Pernah mau sholat 4 rakaat, baru rakaat kelima beliau salam. Apakah ini berarti Nabi tidak maksum? Bukan, ya. Sesungguhnya yang dimaksud maksum adalah Nabi terpelihara dari kesalahan yang sifatnya abadi, yang ketika beliau wafat, kesalahan itu tetap menjadi sebuah kesalahan. Ini yang tidak. Setiap kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi itu menjadi asbabul wuruj atau asbabun nuzul, menjadi sebab munculnya hadis atau sebab turunnya ayat Al-Quran, sehingga kesalahan itu sudah terkoreksi ketika beliau hidup, sehingga ketika beliau wafat sudah tidak ada lagi yang tersisa dari segala pengajaran, segala perilaku yang beliau lakukan yang masih bisa dikategorikan salah. Itulah yang dimaksud bahwa Nabi adalah maksum. Sementara selain Nabi tidak pernah memiliki hal yang seperti ini. Seorang Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mungkin saja memiliki sebuah pendapat, perkataan atau perbuatan yang salah hingga akhir hayat mereka. Meskipun kemudian mereka diampuni, meskipun kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga bahkan dengan janji dari Nabi, tetapi ada saja mungkin kesalahan di antara pendapat mereka yang tetap abadi sampai mereka wafat. Siapapun mereka, tidak ada di antara umat Islam ini yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Bal nujawizu alaihim adh-dhunub. Kita meniscayakan terjadinya dosa dan kesalahan pada masing-masing pribadi setiap manusia. Sekali lagi, di luar persoalan itu diampuni atau tidak diampuni ya, setiap kita punya potensi berbuat dosa. Wa narjulahum, tapi tentunya pada sosok para ulama, narjulahum, kita berharap, ma'adzalika a'la darajat, mereka akan tetap mendapatkan tempat-tempat tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin penting. Ketika kita meyakini bahwasanya setiap orang, setiap ulama sekalipun niscaya melakukan perbuatan salah dan dosa, tetapi kita mengharapkan tempat tertinggi bagi mereka karena mereka memiliki sisi-sisi keistimewaan. Sisi-sisi keistimewaan tidak dimiliki oleh orang-orang biasa seperti kita. Limakhtassahumullahu subhanahu wa ta'ala bihi. karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengistimewakan mereka minal a'malis salihat, dengan amal-amal saleh. Amal-amal saleh. Lalu seorang akan mengatakan, bukankah kita juga melakukan amal saleh? Banyak di antara kita yang tidak sampai ke derajat ulama juga melakukan amal saleh. Al-Qur'an sudah menandaskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Innar rajula la yusalli as-salata. Sesungguhnya seseorang itu kadang melakukan salat, dalam suatu hadis. Wala yuktabu minha illa, dan tidak diterima, tidak ditulis ya, tidak dicatat salat tersebut, illa niswa, kecuali separuhnya saja. Atau selusuha, sepertiganya. Atau rubu'uha, seperempatnya. Atau khumusuha, dan seterusnya. Sampai kepada akhir hadis. Artinya, ada orang yang sholat dengan sholat yang sama, tetapi sebagian ditulis misalnya 3/4 pahala, ya, 90% pahala, 85% pahala, tapi sebagian ada yang ditulis hanya 70% saja. Ada yang ditulis hanya 60%, 50%, 25%, 10%. Setiap kita beribadah, tetapi pahala yang kita dapatkan gak pernah sama. Setiap kita berbeda-beda. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, dua hal yang menentukan besar kecilnya pahala dari sholat yang kita lakukan. Pertama, keikhlasan. Setiap kita punya kadar keikhlasan yang berbeda-beda, ya. Dan ikhlas itu bukan rela hati. Ikhlas itu dengan definisi para ulama, bukan di sini tempat menjelaskannya, tetapi dengan definisi para ulama, termasuk keterbebasan seseorang dari perbuatan musyrik. Karena ada orang yang menerjemahkan ulama ikhlas itu hanya dengan kerelaan hati. Hati rela, serela-relanya, itulah ikhlas. Padahal itu hanya salah satu di antara bagian keikhlasan, bukan keikhlasan itu sendiri. Jadi yang pertama, ikhlas. Keikhlasan seseorang itu bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lain. Yang kedua adalah ittiba'. Ittiba'nya bagaimana keteladanan dia dalam sholat misalnya terhadap sholat Rasulullah. Bagaimana implementasi dia terhadap sallu kama raaitumuni usalli. Dan ini semuanya berkaitan dengan ilmu. Pun sama misalnya, ada orang yang gerakannya sama, bacaan sholatnya sama, tingkat keikhlasannya misalnya sama, tetap saja sebagian di antara kita ditinggikan derajatnya dibandingkan dengan yang lain. Karena ada orang yang melakukan gerakan yang sama, sholat yang sama, tapi dengan al-ilmu tam, keilmuan yang sempurna. Ada yang dengan nisful ilm, separuh ilmu. Ilmu yang sempurna artinya dia telah meneliti tata cara sholatnya dengan hadis-hadisnya. Masing-masing di antara hadisnya telah diteliti sama dia, sehingga dia sampai kepada tingkat keyakinan, beginilah sholat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada sebagian yang mengerti sebagian penjelasannya dan tidak mengerti sebagian yang lain. Jadi artinya meskipun gerakan sholat sama, bacaannya sama, mungkin tingkat keikhlasan sama, tapi tingkat keilmuan seseorang tidak akan pernah sama. Maka sekali lagi, kita tetap mengharapkan ampunan bagi para ulama, karena mereka memiliki keistimewaan apa? Amal soleh. Sekali lagi, kalau ada orang bertanya, bukankah kita dan para ulama sama-sama beramal soleh? Sesungguhnya, amal soleh di antara kita itu berbeda-beda tingkat kabul penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bergantung tingkat keikhlasan dan keilmuan. Maka para ulama memiliki potensi besar untuk melakukan amal-amal saleh dengan level-level tertinggi. Wal ahwalis sunniyati. Begitu juga dengan pengamalan-pengamalan sunnah yang mereka lakukan. Tentunya kullama zada ilman zada lahu ma'rifatan bisunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah keilmuan seseorang, semakin bertambah pengetahuannya terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para ulama memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada banyak sebab. Ada di antaranya karena mereka mengetahui lebih dulu. Mereka mengetahui lebih banyak dibandingkan orang-orang yang kurang berilmu. Mereka membaca lebih banyak hadis, mereka mempelajari lebih banyak penjelasan para ulama, mereka mengetahui apa namanya sunnah-sunnah Nabi lebih lengkap dari yang diketahui oleh orang-orang yang kurang berilmu dibandingkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kesadaran mengamalkan ilmu itu akan bertambah, akan terasa dengan diulang-ulang. Makanya al-ilmu bikathrati tikrar. Ilmu itu akan melekat apabila diulang-ulang. Semakin banyak diulang-ulang akan semakin melekat di dalam hati kita. Seorang yang terus-menerus mendapatkan peringatan yang sama, baca hadis diingatkan lagi, baca hadis diingatkan lagi. Yang tadinya dia belum mengamalkan akhirnya mengamalkan. Jadi semakin banyak talaah kita terhadap ilmu, semakin banyak kita mengulang-ulang suatu ilmu, semakin banyak kesempatan kita untuk tergugah mengamalkannya. Ya, maka para ulama sekali lagi diberikan kelebihan juga dengan pengamalan-pengamalan sunnah. Wa annahum lam yakunu musirrina ala ghambin, dan satu hal yang dicatat, kalaupun ada sebagian di antara ulama itu terjebak dalam perbuatan dosa, siapapun di antara manusia niscaya untuk melakukan perbuatan dosa. Annahum, tetapi mereka lam yakunu, tidak akan pernah musirrin, terus-menerus melakukan ala zambin, satu perbuatan dosa. Ya. Para ulama yang muktabar di kalangan kaum muslimin, mereka itu adalah pribadi-pribadi yang tidak akan terus-menerus melakukan satu perbuatan dosa. Mungkin suatu saat mereka terjebak dalam perbuatan dosa, tapi ketika mereka mengetahui dan menyadarinya, mereka akan segera meninggalkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, "Loh, bukankah banyak juga orang-orang yang dikenal memiliki banyak ilmu tetapi sangat sedikit pengamalannya?" Ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya, bahwa ulama dalam arti yang sesungguhnya adalah al-amilun bi'ilmihim, mereka yang mengamalkan ilmunya. Innamal 'alimu man yakhsha Allah, karena ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama-ulama yang tidak peduli pada perbuatan dosa, ya, justru mereka melakukan perbuatan dosa lebih banyak dari yang dilakukan masyarakat awam misalnya, mengabaikan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukanlah ulama dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan bisa jadi mereka akan dikategorikan sebagai ulama usu, ulama-ulama jahat ya, ulama-ulama yang berpotensi akan menyesatkan umat. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi para ulama yang dikenal sebagai rujukan kaum muslimin, insyaallah mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai alim ulama, tidak dengan saja dengan ilmunya tapi juga dengan amalnya. Cobalah pelajari sejarah para ulama. Kita akan mendapatkan selain hebatnya keilmuan mereka, juga hebatnya pengamalan mereka. Ya. Al-Imam An-Nawawi misalnya. Bagaimana kezuhudannya? Beliau itu sering tidur di atas bukunya. Beliau itu dalam satu hari makan sekali dan minum sekali. Beliau tidak mau diganggu mutolaahnya, ya. Konsentrasi beliau untuk belajar itu tidak mau diganggu dengan makan dan minum. Sehingga beliau makan dan minum, minum sekali saja, makan sekali saja, dan ketika makan dan minum beliau cari cara yang paling cepat untuk menghabiskan makanan dan minumannya. Ya, kadang-kadang makanan itu dimasukkan ke dalam air kemudian langsung ditelan oleh beliau, sehingga butuhan waktu yang cepat selesai. Ini salah satu contoh. Ya, ketika kita belajar ilmu dari para ulama yang muktabar yang diakui oleh kaum muslimin, kita juga pasti akan banyak belajar tentang akhlak mereka, tentang ibadah mereka, dan ungkapan-ungkapan itu sering ya, disampaikan oleh sesama ulama gitu. Misalnya Al-Imam Az-Zahabi ketika menggambarkan ulama-ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari kalangan para sahabat, bahkan ulama-ulama yang berada di atas level beliau, ya, yang hidup sezaman dengan beliau. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau selain memuji kealiman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang hadis, beliau juga sering menyebutkan tentang ibadah. Beliau dan Ibnu Qayyim itu pernah mengucapkan ungkapan yang serupa, ya. Seandainya sufi, arti sufi adalah ketaatan melakukan ibadah, banyaknya berzikir kepada Allah, ya. Banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Taimiyah itu adalah Sayyidus Sufiyin, adalah merupakan tuannya orang-orang sufi. Kalau yang dimaksudkan dengan sufi itu rajin ibadah, tapi sufi atau tasawuf itu menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang pembahasannya panjang di kalangan para ulama, ya. Ada yang sufi atau kitab atau sunnah, ada orang yang dalam melakukan sufinya itu masih berdasarkan kepada Quran dan hadis-hadis yang sahih, ya. Ada yang sudah kurang memperdulikan persoalan itu. Ada yang gulat sufiin, orang yang berlebihan dalam sufi sampai mengamalkan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu sekalipun. Ada yang tidak lagi peduli dengan dalil, dan ada yang terjerumus pada akidah hululiyah, pada akidah wahdatul wujud, dan banyak lagi yang lain, ya. Jadi kita berbicara tentang sufi itu luas. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah sufi itu adalah ahli ibadah, maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah adalah sayyid sufiyin. Beliau adalah penghulunya, ya, rajanya kaum sufi. Kalau yang dimaksudkan dengan sufi itu adalah ibadah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan-ungkapan para ulama dalam mendeskripsikan, menggambarkan ulama-ulama lain tidak saja pada soal keilmuan, tapi juga soal pengamalan. Sehingga sekali lagi, ulama-ulama yang mu'tabar di kalangan kaum muslimin, mereka insya Allah adalah orang-orang yang dijanjikan mendapatkan tempat-tempat tertinggi di sisi Allah. Karena mereka memiliki keistimewaan dalam amal saleh, keistimewaan dalam sunnah-sunnah Nabi, dan mereka bukanlah pribadi-pribadi yang mau terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Walaisu bi'a'la darajatan minas sahabah. Meskipun kita tetap mengatakan para ulama, siapapun mereka, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari para sahabat. Para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, maupun ulama-ulama yang datang sesudahnya, mereka tidaklah selevel dengan para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Walau anna ahadakum, kalau seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dhahaba, memberikan infak emas sebesar gunung Uhud sekalipun, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu aw nusayfahu, itu tidak akan pernah bisa mencapai derajat satu tangan para sahabat saja, tidak akan. Bahkan setengah tangannya atau lebih sedikit dari setengah tangan sahabat pun tidak akan bisa mereka capai. Ya, jadi sekali lagi, keyakinan ini adalah merupakan al-usul allati tafaqa 'alaiha ahlus sunnah wal jamaah. Hal-hal yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wah, kita menghormati para ulama, tidak mengakui mereka sebagai pribadi yang maksum, tapi memuliakan mereka dan berharap mereka mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa mereka punya kelebihan dalam amal saleh, dalam sunnah Nabi, dan mereka bukanlah pribadi-pribadi yang membiarkan diri mereka berlama-lama dalam perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi kita juga meyakini bahwa para ulama itu tidak mencapai derajat para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Nah, ini beberapa poin, tapi masing-masing mengandung muatan keyakinan, ya. Ya, keyakinan yang diusung oleh ahli sunnah wal jamaah. Wal qawlu fihim kadzalik, begitu juga sikap kita terhadap mereka, fi majtahadu fi, tentang segala sesuatu yang menjadi ijtihad mereka. Kita yakin kalau mereka salah dalam ijtihad, mereka akan mendapatkan satu pahala. Kalau benar, mereka akan mendapatkan dua pahala. Minal fatwa, baik itu ijtihad dalam fatwa, karena ijtihad itu macam-macamnya. Pada masing-masing ijtihad itu, kalau salah mereka dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Apa pun itu? Baik itu berupa fatwa, minal fatwa, wal qadaya, maupun dalam konteks menyelesaikan problematika umat. Ya. Ini fatwa yang kadang-kadang terkait dengan nawazil, dengan hal-hal yang khusus terjadi di satu masa. Ya, kadang-kadang ada kejadian di satu masa, ada fenomena di satu masa, ada satu hal yang viral di satu masa yang membutuhkan fatwa para ulama. Lalu mereka berijtihad. Nah, apabila itu merupakan problem yang harus diselesaikan, mereka juga berijtihad untuk mencarikan solusinya. Ini juga bisa berpotensi salah, bisa benar. Salah dapat satu pahala, benar juga benar mendapatkan dua pahala. Wadina, bahkan yang terkait dengan darah sekalipun, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mereka salah dalam berijtihad sehingga akhirnya menumpahkan darah. ya, terjadi perumpahan, menyebabkan terjadinya pertumpahan darah pada sebagian kaum muslimin. Tetapi betul-betul itu dilakukan ala ijtihad, berdasarkan ijtihad, maka kalau dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau dia benar, mendapatkan dua pahala. Sekalipun itu berkaitan dengan darah kaum muslimin. Kanat bainahum, meskipun itu terkait dengan dima, darah, pertumpahan darah, kanat bainahum yang terjadi di antara mereka, wa ghairi dzalik. Ya, contohnya sudah kita sebutkan ya, bahwa Ali bin Abi Thalib juga beristihad, Aisyah radhiyallahu taala anha beristihad, Muawiyah juga beristihad. Sehingga para ulama kalau menyikapi Ali radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, paling jauh mereka hanya mengatakan bahwa Ali itu aula bil haqqi, lebih tinggi level kebenarannya dibandingkan Muawiyah. Mereka tidak mengatakan Ali benar, Muawiyah salah, enggak. Ali lebih tinggi level kebenarannya. Ini persoalan ijtihad yang menurut mereka ijtihad Ali itu lebih benar dibandingkan ijtihad daripada Muawiyah. Summa kemudian lanjutannya, innana ma'ala ilmi, sesungguhnya kita ma'ala ilmi meskipun kita tahu, bi anna tarika al-mausufa, bahwa ulama yang meninggalkan pengamalan satu hadis dengan berbagai alasan yang mungkin terjadi, ma'zurun, itu diampuni kesalahannya, bal ma'jur, bahkan tetap dapat pahala karena mereka beristihad, la yamna'una, tidak menghalangi diri kita, anna tabi'al ahadith as-sahihah, untuk tetap mengikuti hadis-hadis yang sahih, allati la na'lamu laha mu'aridan yadfa'uha, yang tidak kita dapatkan adanya hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya. Wa anna taqibal wujubal amala bihi, kita tetap wujubal amali biha, kita tetap meyakini bahwa itu wajib diamalkan alal ummah, bagi umat, wa wujub tablighiha, dan wajib disampaikan, meskipun sekali lagi ada satu dua ulama yang tidak mengamalkan hadis itu. Wa hadza mimma la yakhtaliful ulama fi, dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat. Jadi al-aimmatul arba, imam fikih yang empat, semuanya sependapat soal ini, ya, tentang kewajiban kita mengamalkan satu hadis yang sahih, meskipun kita dapati ada ulama yang tidak mengamalkan hadis tersebut, dengan tetap berhusnuzan pada ulama tersebut, ya, bahwa mungkin mereka memiliki dalil yang kita tidak tahu, tetapi kewajiban kita tetap mengikuti dalil. Wahada mimma la yakhtalifu ulama fi. Summa hadihil hadis, kemudian hadis-hadis yang tidak diamalkan oleh para ulama tadi, ini kan konteksnya dalam kasus ulama tidak mengamalkan satu hadis. Hadis-hadis yang tidak diamalkan oleh para ulama tadi munqasimah, terbagi, ila ittifaqul ulama ala al-ilmi wal amal. Tadi kan kita berbicara bahwa ada sebagian ulama yang meninggalkan konsekuensi pengamalan satu hadis. Maka perlu diketahui bahwa hadis itu ada dua. Hadis yang tidak diamalkan oleh para ulama itu ada dua jenis, gitu loh. Ada dua jenis kemungkinan. Yang pertama adalah ittifaqul ulama ala al-ilmi wal amal. Hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama sebagai ilmu dan disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ya. Ittifaqul ulama ala al-ilmi wal amal bil hadis al-qat'iyah, yaitu yang disebut dengan hadis-hadis yang qat'i. Hadis-hadis yang pasti. Ya, ini sengaja saya terjemahkan secara kasar aja. Qat'i dengan pasti itu hampir mirip tapi sebenarnya tidak sama. Tapi sebagai hal untuk mempermudah penerjemahan saja ya. Yang disebut dengan hadis-hadis qat'i atau hadis-hadis yang pasti. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Bi ayyakuna qat'iyyas sanadi, pasti secara sanadnya, secara periwayatannya itu pasti benar. Wal matan, dan secara muatan isinya atau indikasi maknanya juga qat'i, pasti. Wa huwa, yaitu ma tayaqqanna, yang kita yakini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu, memang mengucapkannya, memang hari ini betul-betul dari Nabi, saya begitu. Beliau ucapkan atau beliau amalkan. Wa tayaqqanna annahu arada bihi tilka surah, dan bahwa makna yang dimaksudkan oleh hadis juga kita yakini memang seperti itu. Bila hadis itu sudah demikian, maka itu hadis yang disebut dengan qat'i, hadis-hadis yang pasti, baik secara matan maupun secara sanad. Bila kita mendapatkan hadis yang semacam ini, maka wajib diamalkan. Nah, apabila ada ulama yang kemudian tidak mengamalkannya, kita berhusnudzan pada ulama tadi dengan tetap mengamalkan hadis ini. Ya. Ini dalam ini bentuk hadis yang pertama. Bentuk hadis yang pertama yang betul-betul qat'i pasti secara sanad maupun secara matan. Wa inna dilalatuhu zahirah ghairu qat'iyyah. Tapi ada juga dalil yang indikasinya zahirah, indikasinya hanya sampai kepada level zahir, ghairu qat'iyyah, tidak pasti. Ya, nanti akan dijelaskan lagi. Pada beberapa pertemuan lalu kita sudah sampaikan juga ya makna zahir. Jadi zahir itu satu dalil yang punya beberapa kemungkinan makna. Tetapi di antara beberapa kemungkinan, misalnya ada dua kemungkinan makna atau tiga kemungkinan makna. Di antara yang dua atau tiga ini ada yang paling dekat, paling biasa untuk dipahami sebagai maknanya. Ini yang disebut dengan zahir. Ilama dilalatuhu, ada dalil yang indikasinya adalah zahir. Dia tidak pasti sifatnya, tapi kemungkinan besar memang maknanya itu artinya zahir. Ghairu qat'iyyah, tidak pasti. Nah, bagaimana kalau dalilnya seperti ini? Ya, dalilnya seperti ini. Kita enggak berbicara lagi tentang ulama yang meninggalkan dari tadi. Kita berbicara tentang konteks dalil yang ditinggalkan oleh para ulama itu macam-macam. Ada yang betul-betul qat'i secara sanad maupun makna, dan ada yang indikasinya memang zahir, bukan qat'i, bukan pasti, tapi zahir. Hanya kemungkinan besar memang begitu maknanya. Fa ammal awwalu fayajibu i'tiqaduhu. Maaf. Fayajibu i'tiqadu mujibihi ilman wa amalan. Yang pertama yaitu hadis-hadis yang indikasinya itu jelas secara sanad maupun secara maknanya, itu harus kita yakini, itu wajib kita jadikan sebagai ilmu, wajib kita amalkan. Ya, wajib kita amalkan. Sehingga betapapun ada sebagian di antara ulama tidak mengamalkan hadis tersebut, kita tetap mengamalkan hadis itu. Nah, karena hadis itu diamalkan oleh umumnya ulama. Itu yang pertama. Ya, jadi yang indikasinya jelas itu kita yakini sebagai ilmu, kita yakini sebagai amalan. Nah, yang kedua yang sifatnya hanya zahir, ya, sifatnya hanya kemungkinan besar memang maknanya demikian. Wahadza mimma la khilafa fihi baina ulama fil jumlah. Ini yang pertama tadi ya. Tidak diragukan lagi untuk hal yang pertama, mimma la khilafa, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fil jumlah secara umum. Wa innama qad yakhtalifuna fi ba'dil akhbar. Mereka hanya berbeda pendapat tentang sebagian di antara hadis. Hal huwa qat'iyyus sanad? Apakah hadis itu memang betul-betul qat'i secara sanad, atau laisa biqat'i, atau tidak qat'i? Wa hal huwa qat'iyyud dilalah? Apakah qat'i secara indikatif, atau laisa biqat'i? Ya. Kalau misalnya secara riwayat, oh, udah putus, diyakini bahwa riwayatnya itu sahih, sesahih-sahihnya. Tetapi secara makna indikasi dia belum pasti, indikasinya masih zahir. Maka dia bukan masuk dalam golongan yang pertama yang wajib jadi ilmu dan wajib diamalkan tadi. Ya. Sudut pandang kita dalam hal ini akan lebih kuat kalau yang pertama. Sehingga ketergelinciran sebagian di antara ulama, setiap ulama bisa mengalami ketergelinciran, yang bisa jadi ketergelinciran itu hanya pahaman kita sekali lagi. Sesungguhnya mereka tidak tergelincir, tapi dalam pandangan kita ketika melihat hadis yang qat'i ini, kita akan melihat bahwa ulama tersebut mengalami ketergelinciran, dan yang bisa mengatakan ini hanya para ulama, bukan kita, ya. Ya, bukan kita yang menuduh ulama tersebut tergelincir dan salah, tidak, tetapi pendapat dan ungkapan para ulama yang lain yang menganggap ulama tersebut tergelincir, ya, dalam hal ini dan salah. Tetapi kadang-kadang secara sanad dia memang pasti, tapi secara indikasi belum tentu gitu. Hal huwa qat'iyyud dilalah aw laisa biqat'iyha. Kalau memang sudah jelas secara sanad pasti, tinggal secara indikasi maknanya pasti begitu atau tidak. Misli ikhtilafihim fi khabaril wahid. Contohnya perbedaan pendapat mereka tentang hadis ahad. Alladzi talaqathul ummatu bil qabul wat tasdiq. Hadis ini ahad, tetapi sudah betul-betul diterima para ulama dan dipercayai oleh para ulama. Alladzi tafaqqat 'ala al-'amali bihi, atau hadis yang ahad tapi para ulama sudah bersepakat untuk mengamalkannya. Fa inda 'amatil fuqaha wa aktsaril mutakallimin, menurut sebagian besar ulama fiqih, bahkan juga sebagian besar ahli kalam, annahu yufidul ilma. Nah, hadis yang seperti ini secara indikasi sudah jelas pasti, tapi secara sanad sudah jelas pastinya, secara indikasi juga pasti, tapi kepastian pada sanadnya itu ada terkurangi dengan apa? Ada terkurangi dengan keberadaan hadis ini sebagai hadis ahad, hadis yang diriwayatkan secara tunggal, gitu loh. Padahal para ulama sudah mengamalkan hadis tersebut. Maka kebanyakan ulama mengatakan dalam konteks seperti ini, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis yang wajib diyakini dan wajib diamalkan. Sebagian ulama mengatakan innamal a'malu binniyat, itu termasuk hadis ahad, ya. Karena hanya diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi sesudah Umar, ya, itu diriwayatkan oleh banyak ulama, oleh banyak para perawi. Tapi di ujungnya hanya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal hadis ini penting tentang niat. Nah, bagaimana para ulama? Apakah para ulama mengamalkan hadis ini? Iya, para ulama mengamalkan hadis ini. Meskipun hadis ini secara umum adalah hadis ahad, para ulama mengamalkan hadis ini. Maka hadis ini harus diyakini kebenarannya dan dijadikan sumber amalan. Wakadzalika al-khabaru marwi min iddati jihad. Ya. Ini kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan adanya ketidakpastian ini dalam sanad atau ketidakpastian dalam indikasi makna, ya. Contohnya lagi, wakadzalika al-khabaru marwi min iddati jihad. Contohnya ada hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat. Min iddati jihad. Yasduqu ba'dhuha ba'dhan. Masing-masing di antara riwayat menguatkan yang lain. Min unasin makhsusin, dari para perawi khusus. Qad yufidul ilmal yaqini, hadis-hadis yang seperti ini bisa menciptakan ilmu yang diyakini secara mutlak, sehingga dianggap indikasi dan syaratnya itu pasti. Liman kana aliman, tapi bagi ulama yang alim, yang betul-betul mengetahui detail kajian dengan adanya jalur-jalur tadi. Ini yang sering saya sampaikan ketika Syekh Al-Albani mengungkapkan laqad anqaltuha minad dha'fi, aku telah menyelamatkan riwayat ini dari kelemahan. Karena beliau mengumpulkan berbagai jalur riwayat yang banyak. Yang akhirnya dia mengatakan hadis ini hasan, bahkan kadang-kadang beliau mengatakan hadis ini sahih. Ya. Dengan banyaknya riwayat tadi. Maka bagi ulama-ulama yang tahu tentang ini, tentang jalur-jalur riwayat tadi, dan tahu bahwa masing-masing riwayat menguatkan yang lain, maka ulama ini betul-betul yakin ini ilmu yang pasti, harus diamalkan. Kalau ada ulama yang lain tidak mengamalkan, kita berhusnuzan kepadanya dan tetap mengamalkan hadis ini, karena hadis ini qat'i menurut mereka. Ya, au bihali ulaikal mukhbirin, atau qad yufiru ilman yaqini liman kana aliman bitilkal jihad. Ya, kadang-kadang satu hadis itu diriwayatkan dari beberapa jalur, ya. Dan kadang-kadang hadis itu dikuatkan bihali ulaikal mukhbirin, dengan kondisi para perawinya. Nanti ini akan kita jelaskan di bagian bawah lagi, ya, secara umum saja. Nah, bihali ulaikal mukhbirin, dengan kondisi para perawinya. Au biqara'ina, atau dengan adanya qara'in, dalil-dalil pendamping. Namanya qara'in, qarinah atau qara'in itu kan pendamping, ya. Ya, biqara'in, dengan dalil-dalil pendamping. Ya, nanti ada yang disebut dengan mutaba'ah, ya. Dengan mutaba'ah, jadi adanya hadis-hadis yang lain atau riwayat-riwayat yang lain yang menjadi pendamping dari riwayat ini. Wa dama'in, atau berbagai muatan lain, ta ahfu bil khabar yang dapat menguatkan hadis tadi. Wa in kana al ilmu bidzalikal khabar, meskipun ilmu tentang hadis tadi, wah hadis tadi diriwayatkan oleh para perawi yang cemerlang, di sana ada banyak hadis yang menguatkan, ada muatan-muatan yang lain yang mengangkat derajat hadis ini, meskipun ilmu tentang hal ini la yahsulu liman lam yusyarik fi dzalik, ya, tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas seperti itu. Nah, jadi artinya begini, jadi ada sekali lagi ya, ketika para ulama misalnya sebagian meninggalkan konsekuensi sebuah hadis. Kadang-kadang kan hadisnya itu secara syarat pasti, secara indikasi pasti, kan? Dan kadang-kadang ada yang secara indikasi dan secara sanad misalnya ada keraguan-raguan gitu. Tetapi keraguan-raguan ini hanya dimiliki sebagian ulama. Bagi sebagian ulama ini semuanya yakini, diyakini kebenarannya. Karena mereka memiliki keyakinan, memiliki ilmu tentang kebenaran sanad tersebut. Mereka memiliki ilmu tentang kebenaran indikasi tersebut. Bisa dipahami di sini ya. Ya, jadi kadang-kadang sebagian ulama meyakini seyakin-yakinnya kebenaran satu hadis dengan indikasinya, sementara sebagian ulama yang lain tidak. Tetapi ujung-ujungnya mereka sama-sama mengamalkan. Ulama yang tidak sampai kepada tingkat pasti tadi tetap mengamalkan hadis tadi. Ya. Meskipun levelnya itu baru zahir misalnya. Ya, belum nas, baru zahir ya. Tetapi mereka tetap mengamalkan hadis tersebut karena itu yang akhirnya menjadi keyakinan mereka dalam beramal. Meskipun secara kualitas ilmiah bagi mereka ini belum sampai ke tingkat pasti, tapi sebagai ulama ada yang mengamalkannya dengan kepastian. Ya, ini rumitnya perjalanan ilmiah para ulama ya. Kalau kita tenggelam di dalamnya juga, kita akan semakin mengetahui betapa kecilnya ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam ini, tentang Quran dan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Walihada kana ulama'ul hadis, oleh sebab itu para ulama'ul hadis al-jahabizatu, ya, para ulama hadis yang paling pakar, ya, yang paling expert. Jahabizah itu expert dalam ilmu Islam, para ulama yang betul-betul, para ulama hadis yang betul-betul expert, al-mutajarriduna fi ma'rifatih, yang betul-betul sangat berkonsentrasi mendalam ilmu hadis, rahimahullah, qad yahsul lahumul yaqinut tam, kadang-kadang memiliki keyakinan yang betul-betul puncaknya keyakinan bi akhbarin, tentang hadis-hadis Nabi. Wa in kana ghairuhum, meskipun ulama selain mereka, ghairuhum minal ulama, qad la yazunnu sidqaha, kadang-kadang belum meyakini kebenaran hadis-hadis tersebut, fadlan anil ilmi bisidqiha, apalagi mengetahui tentang hal-hal apa yang menyebabkan hadis-hadis tersebut diyakini. Nah, jadi sebagian ulama kadang-kadang begitu yakin dengan pengamalan satu hadis, sebagian ulama yang lain tidak sampai kepada tingkat keyakinan tadi. Lalu apakah ulama-ulama tersebut semuanya tidak mengamalkan hadis tersebut? Belum tentu, ya. Nah, karena tidak setiap hadis yang tidak sampai kepada tingkat pasti itu tidak diamalkan. Ini ada dalil, belum sampai ke tingkat pasti ini. Secara sanad mungkin pasti, secara indikasi mesti agak kurang-kurang pasti. Tetapi tidak didapatkan alternatif hadis lain yang lebih sahih, lebih bisa dijadikan amalan, ya udah ini dijadikan amalan. Ini yang digambarkan, yang sering digambarkan oleh apa namanya? Oleh sebagian para ulama termasuk Imam Ahmad gitu loh. Kadang-kadang pengamalan hadis dhaif itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada sekedar kita bersandar pada hadis-hadis umum. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i pendapatnya beda ya. Satu hadis harus diyakini dulu kesahihannya gitu loh. Baru dia bisa mengalahkan ya dalil-dalil umum yang kita telaah dan kita ambil kesimpulannya. Wa mabniun ala anna al-khabar al-mufid lil-ilmi yufiduhu, ya. Wa mabniun ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini yang saya maksud tadi. Ya, bagian yang perlu dijelaskan lagi, annal khabar al-mufid lil ilmi, satu hadis yang diyakini pasti secara riwayat, ya, yufiduhu, itu bisa diambil kepastiannya itu, pertama min kasratil mukhbirina taratan, kadang-kadang yang menyebabkan hadis itu menjadi pasti adalah banyaknya yang meriwayatkan. Makanya ada hadis itu yang derajatnya mutawatir, saking banyaknya perawi pada setiap pada setiap tingkat, pada setiap tingkat tabaqat namanya kalau dalam ilmu hadis, pada setiap tabaka, pada setiap levels para perawi itu banyak yang meriwayatkannya, sehingga hadis ini dikategorikan mutawatir. Ya, hadis mutawatir. Dan ada hadis yang mustafir, yang masyhur gitu loh. Jadi level kesah apa banyak sedikitnya perawi hadis itu menyebabkan level kesahihan hadis dilihat dari banyak perawi itu juga bertingkat-tingkat gitu. Jadi ada hadis aziz, ada hadis gharib, ya, ada hadis masyhur, ada hadis mustafir, ada hadis mutawatir, ya. Pembahasannya itu nanti dalam kitab-kitab hadis, kita enggak membahas di sini, ya. Tetapi intinya bahwa banyak sedikitnya perawi itu akan menciptakan sedikit atau kuatnya keyakinan tentang kesahihan hadis tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang keyakinan akan pastinya makna apa sanad satu hadis dan makna satu hadis itu bisa didapatkan dari banyak perawi. Yang pertama, yang kedua, wa min sifatil mukhbirina ukhra. Kadang-kadang bisa dilihat dari kriteria atau kualitas para perawinya. Siapa yang meriwayatkannya? Kayak kita kalau dengar satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal baru Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Kita belum menelaah tentang jalur-jalur riwayatnya. Baru Bukhari dan Muslim saja keyakinan kita sudah lebih. Kalau Bukhari dan Muslim, kita mengatakan nyaris bisa dipastikannya sahih. Kenapa saya katakan nyaris? Karena ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang juga dikritik para ulama. Karena la yatahan aballahu ayatima ila kitabu. Benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Allah itu menolak ada sebuah kitab itu yang sempurna kecuali Al-Quran. Jadi kumpulan kitab seperti Sahih Bukhari dan Muslim pun bukan berarti tidak pernah dikritik oleh para ulama. Tapi kita semua, para ulama, para talabatul ilmi, begitu mendengar hadis rawahul Bukhari dan Muslim, itu tingkat keyakinan langsung berlimpah-limpah gitu. Kita bisa nyaris memastikan bahwa hadis itu sahih. Ini kualitas perawi. Dan kualitas perawi itu tidak hanya para apa namanya penulis kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain sebagainya dan lain-lain, bukan itu saja, tapi perawi yang dimaksud di sini adalah silsilah, ya, mata rantai perawi sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ada sebagian mata rantai hadis yang disebut dengan silsilah dzahabiyah. Mata rantai perawi yang disebut mata rantai emas. Ini kalau udah diriwayatkan kayak gini, ya udah lah, ini udah hampir diyakinin loh, itu pasti sahihnya. Itu namanya silsilah dzahabiyah, mata rantai emas perawi. Nah, kita kembali ya kepada persoalan. Jadi keyakinan tentang kepastian hadis itu bisa jadi banyak, dari banyak hal, dari banyaknya perawi, kemudian dari kualitas para perawinya. Wa min nafsil ikhbari bihi. Kemudian dari periwayatan itu sendiri, ya, dari periwayatan itu sendiri. Karena yang namanya periwayatan itu kan macam-macam gitu. Ada periwayatan itu yang nyambung sampai kepada Rasulullah, ya, itu disebut dengan hadis marfu' sampai kepada Nabi. Artinya batas akhirnya itu qala Nabi SAW, Nabi bersabda atau Nabi berbuat, ya, atau terjadi sesuatu kemudian Nabi bersikap, itu berarti marfu' hadisnya sampai kepada Nabi langsung, sampai kepada Nabi SAW itu hadis marfu'. Dan ada hadis yang hanya sampai kepada para sahabat saja, ini yang disebut dengan hadis mauquf, ya. Dan ada yang di bawah sahabat disebut dengan hadis maqtu'. Nah, secara periwayatan ada yang dari sini sampai Nabi itu betul-betul di tengah-tengahnya gak ada terputus, ya, itu hadis muttasil. Dan ada yang di tengah-tengahnya terputus, itu hadis mengkoti, hadis yang terpotong. Jadi antara hadis mausul dengan marfu itu beda. Kalau marfu itu adalah bahwa periwayatannya sampai kepada Nabi. Kalau mauquf sampai kepada sahabat, mauqtu di bawah sahabat. Tetapi kalau mausul itu berarti periwayatannya sampai kepada Nabi itu enggak ada yang terputus. Kalau ada yang terputus itu berarti mengkoti, periwayatannya terputus. Nah, ini dari periwayatan, jadi dari jenis periwayatan sendiri itu menentukan kesahihan hadis dan ketidaksahihannya gitu. Bisa diamalkan atau tidak. Secara sanad misalnya, betul-betul sahih sampai kepada sahabat Nabi, tapi belum tentu bisa diamalkan. Ya, kalau itu semata-mata ucapan sahabat. Ada syarat-syarat ucapan seorang sahabat, tindakan seorang sahabat itu dikategorikan sama dengan marfu, itu ada, tapi ada syarat-syaratnya. Selain itu tidak. Jadi tidak setiap ucapan dan perbuatan sahabat adalah merupakan mutlaqus sunnah. sunnah yang sifatnya mutlak yang bisa diamalkan? Nah, tidak, ya. Tidak demikian. Tetapi ada sebagian di antara ucapan para sahabat dan keyakinan mereka yang ini dianggap sama dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Itu nanti dikaji dalam ilmu hadis, nanti sebagian di antaranya kita sebutkan insyaallah. Wa min nafsi idrakil mukhbir lahu ukhra. Kemudian juga bisa dilihat dengan bagaimana perawi itu mendapatkan hadisnya. Kita pernah mendengarkan dari fulan, dari fulan, dari fulan gitu. Lalu ada yang ada hadis yang mengatakan sami'tu, sami'tu, sami'tu, aku mendengar atau mendengar. Kemudian ada hadis yang mengucapkan akhbaroni, fulan telah menceritakan sebuah hadis kepadaku. Dan ada haddatsani. Nah, cara periwayatan tersebut, apa namanya, cara bagaimana seseorang mendapatkan riwayat tersebut juga menentukan level hadis. Yang paling tinggi itu kalau diucapkan apa? Haddatsani. Haddatsani fulan, itu berarti hadis tersebut memang diajarkan secara langsung kepada si fulan. Haddatsani. Kalau akhbarani, itu hanya si fulan mengabarkan hadis itu kepada dia. Mungkin dia berada dalam jamaah yang banyak dalam satu pengajian, kemudian dia mendengar, atau jangan-jangan dia cuma lewat, kemudian dia dengar hadis tersebut. Sehingga kata sami'tu, aku mendengar, ini bisa betul-betul mendengar di hadapan ulama, bisa mendengar secara tidak sengaja, lewat ada ulama mengucapkan hadis lalu dia dengar, juga bisa disebut mendengar. Jadi yang paling tinggi derajatnya adalah haddatsani. Nah, yang sering saya terjemahkan, si fulan menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Ini sebenarnya bukan terjemahan yang tepat ya, karena ini malah yutarjam. Ini hal-hal yang tidak dapat diterjemahkan sebenarnya karena istilah ya. Tetapi hanya untuk memudahkan saja saya terjemahkan demikian. Ini derajat tertinggi. Derajat yang paling rendah itu kalau sifatnya an fulan, an dari. Nah, kalau dari ini sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Maka para ulama menyebutkan an-anah. Ya, jadi kalau hadis itu an-anah itu perlu dikhawatirkan. Kalau betul-betul tidak dikuatkan dengan hal-hal yang lain, ini hadis ini bisa menjadi lemah gara-gara terjadinya an-anah. Ya, apalagi an-anah itu lengkap dari awal riwayat sampai akhir cuma an-an saja. Dari gitu saja. Ini bentuk cara mendapatkan hadis ya, cara mendengar atau mendapatkan hadis yang paling lemah. Wa min al-amri al-mukhbari bihi ukhra, dan kadang-kadang juga bisa dilihat dari hal apa yang diceritakan dalam hadis tadi. Nah, ini ya hal yang mungkin perlu untuk dijelaskan ya. Nah, tadi kan kita katakan bahwa seorang sahabat yang mengucapkan sesuatu, mengamalkan sesuatu, tidak mutlak itu menjadi sunnah ya, karena sunnah itu sebenarnya hanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada sebagian di antara apa yang diamalkan sahabat atau diucapkan sahabat itu menjadi sederajat dengan hadis marfu, seolah-olah itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama di antaranya ya, para ulama mengatakan ketika seorang sahabat mengatakan misalnya minas sunnah, di antara sunnah Nabi adalah seperti ini. Kalau seorang sahabat sudah langsung menegaskan sunnah Nabi adalah begini, sahabat gak mungkin berbohong. Dia pasti mendengar langsung dari Nabi dan dia tahu tentang sunnahnya perbuatan tersebut. Karena sahabat tidak mungkin berbohong. Kalau sahabat salah dengar bisa. Ya, sahabat menyampaikan hadis ternyata hadis itu tidak tepat sebagaimana disampaikan, bisa jadi. Karena seorang sahabat kadang-kadang meriwayatkan dari sahabat lain, dari fulan, baru dari Nabi. Mungkin saja salah. Tapi kalau seorang sahabat sudah mengklaim langsung minas sunnati, termasuk sunnah Nabi mengucapkan ini, maka itu derajatnya sama dengan ucapan Nabi. Ya, sahabat tadi sudah menjelaskan ini sunnah, hanya saja mungkin pada saat itu beliau tidak menyebutkan matan atau lafal hadisnya. Nah, tetapi itu cukup sebagai ketegasan. Ya. Beda dengan kalau ada di antara kita yang mengucapkan sunnahnya begini, kita perlu minta dalil gitu. Jadi kalau seorang sahabat mengatakan minas sunnah tikada, sunnahnya adalah begini, berarti sudah pasti itu merupakan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika para sahabat menceritakan hal-hal yang bersifat gaib, hal-hal yang mungkin akan terjadi di akhir zaman atau bahkan di sorga dan neraka, kalau ada sahabat yang menerangkan tentang hal-hal tersebut, maka ini termasuk hal-hal yang tidak mungkin para sahabat meyakini sesuatu yang tidak mereka dengar dari Nabi. Soal keyakinan-keyakinan hari akhir itu sama sekali tidak akan mungkin diketahui para sahabat kecuali berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapan para sahabat ini bisa disejajarkan dengan hadis marfu. Nah, ini maksudnya yang diceritakan di sini tentang persoalan yang diceritakan dalam satu hadis itu bisa menempatkan satu hadis itu sebagai hadis yang pasti atau tidak. Hadis ini kan dari sahabat nih, dari sahabat kan seharusnya bukan hadis Nabi. Tapi karena persoalan yang diceritakan adalah persoalan khusus tentang akhirat, maka hadis ini meningkat derajatnya menjadi pasti. Ya, sekali lagi ya, meningkat derajatnya menjadi pasti. Kepastian tersebut adalah karena konteks yang disampaikan di dalam hadis tadi yang memang bukan merupakan sesuatu yang bisa diketahui tanpa dari Nabi, tanpa dari Allah Subhanahu wa taala. Farubba adadin qalil, kadang-kadang jumlah perawi itu sedikit, afada khabaruhum al-ilma, tapi riwayat mereka itu bisa menimbulkan kepastian. Lima hum alaihi min ad-diyanah, karena para perawi yang dikenal sebagai ahli diyanah, sangat solid, sangat bagus akidahnya, wal hifzi, sangat kuat hafalannya, allazi yu'manu ma'ahu kadhibuhum aw khata'uhum, yang tidak dikhawatirkan mereka itu berdusta atau salah di dalam meriwayatkannya. Wa ada'afu dzalika al-'adad, kadang-kadang bisa jadi perawi itu banyak, berlipat-lipat ganda jumlah perawinya, min ghairihim, dari mereka. Qad la yufidu khabaruhum al-'ilma, tapi riwayat mereka tidak bisa menjadi riwayat yang pasti. Jadi kadang-kadang perawinya banyak tapi maaf ya, dalam tanda kutip sampah semua misalnya. Ada pendusta, ada pemalsu hadis, ada ini, ada mungkarul hadis. Isinya kayak gitu ya. Hadisnya memang banyak. Ada beberapa amalan, bukan beberapa, bahkan banyak ya amalan-amalan bid'iyah yang tidak ada contohnya, yang didasari oleh hadis-hadis ya. Ternyata masing-masing di antara hadisnya itu imma dhaif jiddan wa imma maudhu' wa imma la asla lahu. Kadang-kadang lemah sekali, atau bahkan hadis maudhu', hadis palsu, hadis batil, atau bahkan hadis yang tidak ada asalnya. Tapi bukan sedikit, banyak. Masing-masing daripada hadis tersebut rusak semua. Wa hadza huwa al-haqq alladhi la raiba fihi. Ini hal yang tidak perlu diragukan lagi. Wa huwa qaul jumhuril fuqaha. Ini pendapat sebagian besar ahli fiqih, wal muhaddisin, dan ahli hadis, wa tawa'ifa min al-mutakallimin, dan sebagian kelompok ahli kalam. Dhahaba tawa'ifu min al-mutakallimin, sebagian di antara ahli kalam, wa ba'dul fuqaha, dan ahli fiqih berpendapat, ila anna kulla adadin, ini soal jumlah ya, jumlah perawi hadis, anna kulla adadin afadala ilma khabaruhum biqadiyah, yang namanya jumlah itu bisa berpengaruh terhadap kepastian satu berita tergantung konteksnya. Apa afada khabaruhum misrahadal adad al ilma fi kulli qadiyah, ada jumlah tertentu yang beda-beda untuk bisa menetapkan kepastian satu berita. Tapi pendapat ini tidak benar ya. Lakin laisa hadza fa hadza batilun qat'an, ini pendapat yang batil, tidak benar ya. Lakin laisa hadza maudi'u bayani dzalik, tapi bukan ini tempat untuk menjelaskannya ya. Fa amma ta'thirul qara'in, nah penjelasan beliau di sini, adapun pengaruh daripada qara'in, dalil-dalil pendamping, al-kharijati anil mukhbirin fil ilm bil khabar, yang berada di luar konteks ya, para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dengan pasti, falam nazkuruhu, tidak kita sebutkan di sini, li'anna tilkal qara'in, ada qarina atau pendamping-pendamping yang seperti itu, ini ada hadis-hadis lain ya yang diriwayatkan oleh perawi-perawi lain, itu menurut Ibnu Taimiyah tidak dimasukkan sebagai konteks yang memastikan ya. Loh, kenapa demikian? Li'anna tilkal qara'ina, karena pendamping-pendamping itu qad tufidul ilma, sudah bisa menjadi pasti, walau tajaddad anil khabar ya, meskipun tidak disertai dengan riwayat tadi. Ya, ada qara'in yang memastikan kebenaran tanpa adanya hal-hal periwayatan tersebut. Wa kullu man kana bil akhbari a'lam, semakin orang itu mengetahui tentang ilmu hadis, qad yaqta bi sidqi akhbarin, kadang-kadang dia memastikan kebenaran satu hadis, layaqta'u bisidqiha man laysa mislahu, sementara ulama lain yang kapasitasnya lebih rendah belum bisa memastikan kebenarannya. Wa taratan yakhtalifuna fi qawli dilalati qat'iyatan, nah kadang-kadang perbedaan pendapat adalah tentang konteks indikasinya, apakah indikasinya itu pasti atau tidak. Likhtilafihim fi anna dzalikal hadis, karena hadis tersebut kadang-kadang berbeda, hal huwa nasun, apakah itu nas atau zahir. Jadi tentang indikasi hadis itu kadang-kadang ada hadis yang muatannya adalah nas, memang maknanya cuma satu. Dan ada yang zahir yang saya sebutkan tadi punya kemungkinan beberapa makna, cuman ada satu makna yang lebih menonjol. Makna itu ialah yang disebut dengan zahir. Apakah zahir bisa disamakan dengan nas? Tidak. Kalau nas indikasinya pasti, karena maknanya pasti itu. Tapi kalau zahir belum pasti, meskipun sebagian besar keyakinan kita demikian. Wa idza kana zahiran, lalu seandainya indikasi satu hadis adalah zahir, bukan nas ya. Fahal fihi ma yanfil ihtimal al marjuh am la? Apakah memungkinkan? Fahal fihi ma yanfi al ihtimal al marjuh? Apakah berarti hadis tersebut menafikan, meniadakan, menolak, menidakbenarkan ya hal yang berkebalikan dengannya atau tidak? Misalnya secara zahir maknanya begini, berarti yang di luar itu tidak benar sama sekali atau bagaimana? Wa hadza babun wasi', penjelasannya itu panjang ya, bukan di sini, karena sudah bahasan tentang nas dan zahir ini nanti kita akan masuk dalam pembahasan usul fiqih ya. Zahir itu juga nanti bermacam-macam tingkatannya ya. Ya, jadi ada zahir yang makna selain itu dianggap takwil. Ya. Tapi ada zahir yang makna selain itu dianggap sebagai makna baik. Makna yang jauh ini makna yang dekat. Nah, tapi di sebagian kesempatan kadang-kadang ini makna yang zahir, yang di sana itu hanya takwilnya saja. Jadi zahir itu juga bertingkat-tingkat. Ya, itu pembahasannya panjang, kita tidak bisa bahas di sini. Faqad yaqta'u qaumun minal ulama bidilalati ahaditsa la yaqta'u biha ghairuhum. Kadang-kadang sebagian ulama memastikan kebenaran dengan hadis indikasi satu hadis itu kadang-kadang dipastikan oleh sebagian ulama, sementara sebagian yang lain tidak memastikannya. Imma li'ilmihim bi anna al-hadis la yahtamilu illa dzalikal ma'na. Bisa jadi mereka memastikan begitu karena mereka menganggap ini maknanya bukan zahir tapi nas. Aw li'ilmihim bi anna al-ma'na al-akhar yamna hamla al-hadis ali. Atau mungkin bukan nas tapi zahir. Tetapi mereka memiliki dalil bahwa makna yang lain enggak mungkin di sini. Ya, misalnya salat, saya ulang berkali-kali akan saya terus ulangi ya, misalnya kata salat. Semua kita kalau dengar salat pasti pahamnya adalah salat amalan yang kita mulai dengan takbir, kita akhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan seperti yang kita tahu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya, salat sunnah, salat wajib dan lain sebagainya. Tapi salat dalam bahasa Arab bisa juga artinya doa. Salat dalam bahasa Arab bisa juga artinya salawat. Ini berarti sholat ini bukan nas dong. Kata-kata sholat dalam hadis itu bukan nas. Tetapi ketika ada hadis menyebutkan demikian, ada sebagian ulama mengatakan, oh dalam konteks ini maknanya pasti sholat. Gak mungkin dimaknai dengan makna selain daripada sholat yang kita pahami. Dimaknai sebagai doa atau sebagai sholat, gak mungkin, konteksnya gak tepat di sini. Maka bagi ulama tadi itu pasti, tapi bisa jadi bagi sebagian ulama lain tidak pasti. Karena ulama ini meyakini makna yang lain itu tidak mungkin, bagi ulama yang lain mengatakan mungkin. Lalu ujung-ujungnya bisa jadi ulama yang lain tidak menerima pengamalannya sama sekali, mengamalkan makna yang lain. Bisa jadi ulama itu akhirnya mengamalkan sama, cuma tingkatnya beda. Yang ini yakin, seyakin-yakinnya ini sebagai nas dan sejenisnya, yang ini tidak. Yang ini mengatakan sementara ini saya memahami demikian ya. Kalau nanti ada penjelasan lain yang mengubahnya, saya akan mengubah pendapat saya. Nah, jadi beda ya. Jadi konteksnya sama-sama mengamalkan pun bisa yang satu dengan yakin, yang satu dengan dengan pengecualian, ya. Aw li ghairi dzalika min al-adillati al-mujibati lil-qat', atau ada alasan-alasan lain yang menyebabkan ulama tadi mengatakan meskipun hadis ini zahir, bukan nas, tapi maknanya saya yakini adalah ini, karena makna yang lain tidak mungkin. Itu karena berbagai pertimbangan yang lain. Amal kismesani, adapun bagian yang kedua, baru kita bicara ya, tadi kan kita bicara ulama menolak hadis dan hadis itu diyakini indikasinya, diyakini sanadnya. Sekarang bagaimana sanadnya hadis tersebut adalah zahir. amma al-qism ats-tsani wa huwa adh-dhahir, apabila sudah diyakini bahwa satu hadis itu memiliki makna zahir, fa hadza yajibu al-amalu bihi, tetap wajib diamalkan fil ahkam syar'iyyah, berkaitan dengan amalan-amalan syariah, ittifaqul ulama al-mu'tabarin, berdasarkan kesepakatan para ulama yang dijadikan rujukan oleh umat. Fa in kana qad tadammana hukman ilmiyan, kalau hadis ini memuat hukum ilmiah, misalul wa'id wa nahwihi, mengandung ancaman misalnya, qad ikhtalafu fi, para ulama berbeda pendapat. Fa dhahaba tawa'ifu minal fuqaha, sebagian di antara kelompok ahli fikih berpendapat, ila anna khabar al-wahid al-adla, satu riwayat yang diriwayatkan secara tunggal, idza tadammana wa'idan ala fi'lin, kalau mengandung ancaman terhadap satu perbuatan, fa'innahu yajibul amalu bihi, wajib diamalkan, fitahrimi dzalikal fi'li, untuk menunjukkan bahwa amalan tersebut memang haram. Jadi artinya ada hadis nih, riwayatnya tunggal, dia mengancam satu perbuatan, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut haram. Wala ya'malu bihi fil wa'id, tapi ancamannya tidak diberlakukan. Bukan berarti orang yang mengamalkannya akan kena itu, tidak, ya. Tetapi amalan tersebut tetap haram. Illa yakuna qat'iyan, kecuali kalau memang qat'i, pasti, ya. Pokadali kalau kana al-mat'anu qat'iyan, begitu juga seandainya matanya qat'i, secara matan qat'i, lakin ad-dilalah zahirah, tetapi indikasi maknanya itu zahir, ya. Maka yang demikian itu menurut umumnya ulama diamalkan konsekuensi amalannya, tetapi tidak diamalkan, tidak diyakini ancamannya. Contoh, wa hadza ma hamalu qaula Aisyah, contohnya adalah penafsiran mereka terhadap ucapan Aisyah, li imrati Abi Ishaq As-Subai'i, ya, istri dari Abu Ishaq As-Subai'i, namanya Al-Alah, Al-Alah. Wabillahi Zaidan Zaid bin Arkam, kabarkan kepada Zaid bin Arkam annahu qad abtala, bahwa dia telah membatalkan pahala jihadahu, jihadnya ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah, illa ayatu, kecuali dia bertobat. Ini ucapan Aisyah begini kisahnya, ya. Jadi Al-Alah atau istri dari Abu Ishaq As-Subai ini, yang sahih bahwasanya beliau ini sangat ma'ruf, sangat dikenal di kalangan para ulama, ya. Dia orang yang pernah berjumpa langsung dengan Aisyah, ya. Jadi pernah bertemu langsung dengan Aisyah, perawi yang terpercaya. Nah, katanya dia berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arkam. Ya. Zaid bin Arkam, yang pada waktu itu Zaid bin Arkam membeli sesuatu darinya, dari wanita ini dengan harga 800 dirham. Diambillah sama Zaid bin Arkam. Nah, ketika sudah sampai di tangan, tiba-tiba Zaid bin Arkam berpikir, ah, saya mau jual aja lah, sepertinya saya kurang membutuhkan ini. Lalu si penjual tadi, ya, wanita ini, mengatakan, udah, saya beli aja lagi, ya. Kalau kamu ternyata gak butuh, saya beli lagi. Tapi tadi udah jadi, ya. Dibeli 800 dirham, tapi dibayarnya secara dicicil. Misalnya 4 kali atau 5 kali. Ya. Lalu dijual lagi ke Zaid bin Arkam, tetapi harus dibayar secara kontan. Dibayarlah 600 dirham. Akhirnya Zaid bin Arkam kan dapat duit nih 600 dirham, tetapi dia harus membayarnya 800 dirham, karena 800 dirham adalah utang dari jual beli yang pertama. Zaid bin Arkam tidak berniat minjem duit kemudian dibungain, enggak. Tadinya jual beli, tapi jual belinya enggak jadi. Jadi, tapi mau dijual lagi, gitu, ya. Bukan gak jadi, tapi mau dijual lagi dan dibeli lagi oleh si penjualnya tadi dengan harga yang lebih rendah, sehingga dia dapat uang kontan dalam waktu langsung, tapi dia harus membayarnya secara kredit dengan jumlah yang lebih besar. Maka Aisyah mengatakan ini termasuk riba, mengubah satu konteks jual beli menjadi minjam uang. Judulnya kan jadi minjem uang, ya. Secara de facto itu akhirnya jadi minjem uang. Nah, karena si Zaid bin Arkam dapat uang 600 dirham yang kemudian akan dibayar 800 dirham. Kenyataannya dia tidak punya barang, ya. barang itu hanya berpindah tangan sebentar saja, diambil sama dia, dijual lagi, ya, kepada si penjual yang sama. Maka Aisyah mengatakan, kabarkan kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini periwayatannya tunggal, hanya dari si istri dari Abu Ishaq As-Suhaili, si Alah ini. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini dipahami bahwa perbuatan itu haram, memang haram, tetapi tidak diyakini apa yang diucapkan oleh Aisyah tadi, bahwa Zaid bin Arqam telah membatalkan pahala, ya, telah membatalkan pahala dari apa namanya, dari amal perbuatannya, yaitu jihad bersama Rasulullah SAW. Mohon maaf tadi ada terganggu sedikit dengan suara. Ada suara, ada ini suara. Ya, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Qalu, mereka mengatakan fa Aisyah radhiyallahu taala zakarat al-wa'id. Aisyah zakarat menyebutkan al-wa'id, ancaman. Li'annaha kanat aribatan bihi, karena Aisyah itu tahu tentang ilmunya. Oh, itu termasuk bentuk riba. Wa nahnu na'malu bi khabariha, maka kita mengamalkan hadis Aisyah tadi fit tahrim dengan mengharamkan perbuatan tersebut dan menganggap itu sebagai perbuatan riba. Wa in kunna la naqulu bi hadzal wa'id, tapi kita tidak meyakini ancaman tadi. Li'anna al hadis innama tasbutu 'indana bi khabarin wahid, karena hadis ini, ya, diriwayatkan secara sahih sampai kepada kita dari perawi tunggal saja. Wa hujjatu haula, hujjah mereka dalam hal ini, annal wa'id min al umur amaliyah, ancaman itu termasuk masalah praktis sebenarnya. Fala yasbutu illa bima yufidu al-ilma, jadi ancaman itu meskipun sifatnya itu adalah keyakinan, karena ancaman tersebut itu sifatnya abstrak, ya, kita nggak bisa dapatkan itu secara fisik, ya, kita tidak bisa menyentuhnya dan lain sebagainya, itu adalah hal yang kita yakini, tetapi itu adalah masalah praktis, ya. Ketika seorang meyakini bahwa al-khawarij itu adalah kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka sebagaimana disebutkan Nabi, yang merukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah, mereka keluar dari agama seperti panah menembus buruhannya. Keyakinan ini keyakinan praktis sifatnya. Jadi keyakinan praktis. Jadi sesuatu yang betul-betul kita yakini, meskipun sekali lagi itu bentuknya adalah keyakinan. Ya, belum tentu kita menyaksikan langsung konteksnya di hadapan mata kita gitu. Fala yasbutu illa bima yufidul ilma, maka yang harus dijadikan dalil harus yang pasti. Wa aidan fa innal fi'la idza kana musta'idan, idza kana mustahidan fi hukmihi, idza kana mustahadan, ya. Fa innal fi'la idza kana mustahadan fi hukmihi lam yulhaq fa'iluhu al-wa'ida, atau lam yulhaq fa'ilahu al-wa'idu, lam yulhaq fa'ilahu al-wa'ida, lam yulhaq, maaf, lam yulhaq fa'iluhu al-wa'ida, atau lam yulhaq fa'iluhu al-wa'ida, lam yulhaq fa'ilahu al-wa'ida, lam yulhaq fa'ilahu al-wa'ida, atau lam yulhaq fa'iluhu atau lam yulhaq fa'iluhu al-wa'ida. Itu artinya semua sama. Jadi artinya, kalau seandainya satu persoalan itu hukumnya ijtihadiyah, ijtihadiyah itu berarti ada konteks perbedaan pendapat, maka fa'iluhu, orang yang memiliki pendapat yang kemudian nyata salah itu, nyata melanggar, nyata berdosa, nyata terkena ancaman, tidak bisa dilekatkan ancaman itu kepadanya. Namanya dia persoalan ijtihadiyah yang para ulama masih berbeda pendapat di dalamnya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya tentang perbedaan pendapat ulama dalam mendudukkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun." Mereka yang menganggap bahwa fasikun zalimun itu artinya sama dengan kafirun, sehingga siapapun yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Ya, dengan dalil ini mereka tidak bisa memastikan, ya, orang yang berpendapat lain daripada itu Nah, kemudian dia terjebak dalam perbuatan tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai kafir. Karena hini minal umur Allah ikhtalafa fihal ulama. Para ulama berbeda pendapat di dalamnya gitu. Ancaman-ancaman takfir tadi itu para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Tentang apakah zalimun dan fasikun itu sebagai makna lain daripada kafirun. Dalam konteks tertentu orang bisa kafir, dalam konteks yang lain dia bisa zalim, dalam konteks yang lain bisa dia bisa fasik, atau keduanya adalah sinonim dari makna kafir. Masih berbeda pendapat para ulama. Nanti dalam aplikasinya masih ada perbedaan pendapat yang lain lagi. Yang di situ akan terjadi perdebatan juga antara kalangan ahlu sunnah dengan al-murji'ah. Jadi hal-hal yang semacam ini waskan video ini dimulakan oleh sebuah madama ulama ikhtalafu fi ikhtilafan mu'tabaran, selama para ulama ahlu sunnah wal jamaah masih berbeda pendapat dalam persoalan tersebut dengan bentuk khilafiyah yang bisa diakui di kalangan mereka, maka tidak bisa seseorang itu dilekatkan ancaman kepadanya. Bahkan seandainya pun nyata-nyata melanggar, tidak bisa lantas dikenakan ancaman tadi, karena mungkin saja dia itu mendapatkan ampunan melalui hal-hal yang lain, ya, tidak sampainya ilmu kepadanya, ya, ilmunya salah, ini segala macamnya, atau dia melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat dan lain sebagainya, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Fa'ala qawli ha'ula, maka kalau kita mengikuti pendapat yuhtajju bi hadis al-wa'idi fi tahrimil af'al mutlaqan, hadis-hadis ancaman bisa dijadikan hujjah, yuhtaj dijadikan hujjah, hadis al-wa'id fi tahrimil af'al mutlaqan, untuk mengharamkan satu amal perbuatan secara mutlak. Wala yasputu biha al-wa'id, tapi soal ancamannya tidak mutlak bisa ditentukan, illa antakuna dilalah qat'iyah, kecuali kalau indikasinya adalah pasti, ya. Jadi kalau berdasarkan pendapat mereka itu, setiap hadis-hadis yang sifatnya ancaman bisa dijadikan sebagai dalil perbuatan tersebut haram, tetapi ancamannya itu tidak lantas berlaku kecuali ketika indikasinya memang pasti. Wa mithluhu ihtijaju aktsarul ulama bil qiraat. Contoh lain adalah ketika para ulama berhujjah dengan adanya perbedaan bacaan dalam Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat yang sahih. Allati sahhat an ba'd as-sahabah, riwayatnya sahih dari sebagian sahabat. Ma kaunuha laysat fi mushafi Utsman, tapi itu tidak tercatat dalam mushaf Utsman. Ya, tidak tercatat dalam mushaf Utsman. Ini sebenarnya pembahasannya panjang, ya, tapi saya buat ringkas saja, sederhana aja. Jadi sebenarnya ketika disebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan ala sab'ati ahruf, di atas 7 huruf, di atas 7 bahasa, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dikumpulkan di Mushaf Utsman itu satu bahasa saja. 6 bahasa yang lain tidak. Jadi yang dikumpulkan dalam Mushaf Utsman itu hanya satu bahasa saja. Yang lainnya tidak dituliskan. Nah, dari satu huruf, satu bahasa yang ada dalam Mushaf Utsman ini, berbeda-beda lagi cara membacanya. Berbeda-beda lagi cara membacanya. Yang bacaan-bacaan itu kalau dituliskan enggak sama dengan ayat dalam Mushaf Utsman. Jadi Ibnu Taimiyah membedakan antara bacaan yang 7. Jadi jangan samakan antara qiraah sab'ah dengan hadis Nabi. Quran itu diturunkan di atas 7. Di atas 7 bahasa. Itu tidak sama. Qiraah sab'ah itu perbedaan cara membaca saja. Sementara yang ada dalam Mushaf Utsman itu hanya satu bahasa saja dari 7 bahasa yang Al-Qur'an diturunkan di atasnya. Ya, jadi sekali lagi ya, yang ada dalam Mushaf Utsman itu hanya satu bahasa saja. Jadi perbedaan yang ada sekarang itu menjadi qiraah sab'ah, bacaan yang 7, bacaan yang 10 dan lain-lain, itu adalah perbedaan cara membaca al-qiraat, ya. Nah, kita sekarang bicara begini. Para ulama yang mengatakan tentang riwayat bacaan yang sahih dari sebagian para sahabat, sementara tidak terdapat dalam Mushaf Utsman. Ya, kalau dituliskan itu enggak sama dengan yang ada di Mushaf Utsman. Fa inna tadammanat amalan wa ilman. Mereka mengakui bahwa ini bisa diyakini dan bisa diamalkan. Kita boleh baca dengan cara seperti itu. Wa huwa khabarun wahidun sahih, meskipun riwayat itu diriwayatkan dari satu sahabat saja, misalnya dari Ibnu Mas'ud. ini sebut dengan kirah Ibnu Mas'ud, ini sebut dengan kirah Huzaifah dan sebagainya. Fahtajju biha fi isbatil amal. Maka mereka menjadikan itu sebagai hujah untuk dijadikan sebagai amalan. Walam yusbituha Qur'an, tapi mereka tidak menetapkannya sebagai ayat Al-Qur'an. Mereka tidak menuliskannya dengan demikian rupa. Ya, tidak mereka membuat mushaf yang berbeda tulisannya sesuai dengan bacaan mereka, enggak. Ya. Mushaf tetap mushaf Utsman, tulisan tetap tulisan Utsman, ya. Karena bacaan-bacaan ini mereka tidak menganggapnya sebagai Qur'an, tetapi sahih sebagai bacaan. Ya, jadi ini yang dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam 7 huruf itu bukan qiraat sabah yang ada sekarang, ya. Yang ada sekarang semuanya cuma satu huruf sebenarnya, ya. Yang ada dalam Mushaf Utsman. Yang ada perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat dalam qiraat, dan itu adalah hal yang berbeda dengan sabah huruf, 7 huruf atau 7 bahasa di mana Qur'an itu diturunkan. Ya. Dari pertanyaan lagi ya, 6 yang sisanya bagaimana? Wah, itu panjang nanti ceritanya, ya. Jadi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan gak usah mempertanyakan dari yang tidak ditulis tadi, karena tujuan daripada menulis Quran itu dengan satu huruf saja adalah untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Jadi gak usah dicari-cari lagi. Oh, jangan-jangan diantara bacaan-bacaan yang ada ini ada juga itu bagian daripada bacaan yang tujuh tadi, bahasa yang tujuh tadi yang Al-Quran diturunkan dengannya, mungkin saja. Ya, itu mungkin saja, tapi kita nggak usah bahas, ya, nggak usah terlalu banyak membahas masalah yang seperti itu, karena para ulama sudah memberikan kemudahan, kita jangan mempersulitnya lagi. Zahab al-aksarun, sebagian besar al-fuqaha dari kalangan ahli fikih, wahwa qawlu amatis salaf, itu adalah pendapat kebanyakan ulama ussalaf, ila annal ahadisa, ila anna hadhihi al-ahadisa, hadis-hadis yang seperti itu, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dari satu perawi saja, hujjatun, bisa menjadi hujjah fi jami'i ma tadammaratuhu min al-wa'id, bisa dijadikan sebagai hujjah dengan segala ancaman yang ada di dalamnya. Fa inna ashhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tabi'in ba'dahum, karena sesungguhnya para sahabat dan tabi'in yang datang sesudah mereka, mazalu yusbituna bihadzil ahadis al-wa'idah. Karena para sahabat dan para tabi'in yang datang setelah mereka, mereka tetap menetapkan adanya ancaman tersebut, kemungkinan ada datangnya ancaman tersebut dengan hadis-hadis tadi. Termasuk mungkin yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tadi kepada Zaid bin Arqam. Meskipun kita berhusnudzon pada Zaid bin Arqam, oh, dia termasuk di antara orang yang sudah bertobat atau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lain. Ya. Jadi ucapan Aisyah itu berlaku secara wa'id, bisa itu berlaku karena itu ancaman yang ada di dalam dalil terhadap orang yang melakukan riba, kan? Ya. Terhadap orang yang melakukan riba, tetapi bisa saja itu tidak berlaku secara ta'in bagi orang tertentu, bagi Zaid bin Arqamnya saja. Karena ada sumber pengampunan dari hal-hal yang lain. Jadi singkatnya kalau umumnya ulama mengatakan wa'id itu berlaku, cuman secara ta'in, secara pribadi itu hal yang berbeda. Ya, itu tidak boleh kita lekatkan begitu saja, si fulan berarti terkena ancaman ini, sahabat ini terkena ancaman ini, itu enggak boleh sama sekali. Wa yusarrihuna bi ruhuqil wa'id alladhi fiha lil fa'il fil jumlah. Mereka berterus terang dengan mengatakan bi ruhuqil wa'id bahwa ancaman tersebut akan berlaku alladhi fiha lil fa'il, kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, tapi secara umum fil jumlah saja, bukan ta'yin, bukan secara satu persatu, bukan tunduk hidung, ya, tapi secara umum orang yang melakukan perbuatan ini berarti begini, orang yang melakukan perbuatan ini berarti begini, tapi kita tidak bisa menunjuk hidung, apalagi itu adalah para ulama. Wa hadza muntashirun anhum fi ahadithihim wa fatawahum, dalam banyak obrolan mereka dan fatwa-fatwa para ulama itu sering sekali disebutkan demikian. Jadi makanya kalau kita membaca kitab-kitab para ulama tentang berlakunya ancaman dalam perbuatan-perbuatan tertentu, kita meyakini gitu. Kalau ancaman-ancaman itu memang terbuktikan dengan hadis-hadis sahih, kita meyakininya. Meskipun hadis itu adalah hadis tunggal, tetapi berlakunya pada diri seseorang itu yang kita tidak tetapkan kecuali dengan iqamatul hujjah, dengan tegaknya hujjah. Tapi sebagian di antara ulama mengatakan kalau hadis-hadis yang sifatnya hanya hadis-hadis tunggal itu hanya diyakini konsekuensi hukumnya saja. Ya, kalau dia haram ya haram gitu loh. Tetapi tidak diyakini ancamannya. Itu menurut sebagian ulama yang lain. Bal al-matlub al-i'tiqad alladhi yadkhulu fi al-yaqin. Maaf ya muntasir. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَعِيدَ maaf ya kelewatan وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَعِيدَ dan itu لِأَنَّ الْوَعِيدَ karena ancaman itu min jumlatil ahkami syariah termasuk hukum syariah allati sabatat bil adillati zahirati taratan yang kadang-kadang bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang secara tegas zahir dalil-dalil yang bersifat zahir ya bukan bersifat nas وَبِلْ أَدِلَّةِ الْقَطْئِيَةِ الْخُرَى kadang-kadang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang qat'i atau nas fa innahu laysa al-matlub al-yaqin tabil wa'id karena intinya tidak dibutuhkan harus ada keyakinan yang sempurna sesempurna-sempurna terhadap ancaman tadi artinya harus dalil itu dalil yang sifatnya nas 100% tidak balil matlub al-i'tiqad alladhi yadkhulu fil yaqin tapi yang penting adalah adanya keyakinan yang itu i'tiqad ya keyakinan ya yang itu masuk dalam makna yakin ya secara umum. Jadi orang begini ya, yakin kamu bisa? Yakin. Ya ternyata dilakukan gak bisa gitu. Ya sebenarnya yakin apa enggak sih? Nah, yakin yang seyakin-yakinnya itu tidak harus puncak dari keyakinan. Puncak keyakinan itu apa sih? Hakul yakin. Yakin itu kan ada hakul yakin, ada ainul yakin gitu loh. Jadi tidak setiap yakin itu adalah hakul yakin. Orang kadang-kadang bisa meyakini sesuatu tapi sebenarnya keyakinannya belum 100%. Tapi tetap dia disebutkan itu keyakinan. Dan ketika itu sebagai keyakinan dalam dalil, maka harus diamalkan. Adanya dalil-dalil yang menyebutkan tentang ancaman dalam hadis-hadis yang tunggal, ya kita meyakini ada ancaman tadi. Bisa berlaku bagi orang-orang yang melakukan. Karena itu sangat penting dijadikan sebagai keyakinan. Kenapa? Karena itu sebagai bab tahzir. Bab peringatan. Ingzar. Ya. Adanya hadis-hadis itulah yang menyebabkan kita bisa lebih takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kama anna hadza huwal matruf fil ahkam al-ilmiyah sebagaimana itu juga yang menjadi konsep dalam amalan-amalan yang bersifat ilmiah. Kita ulangi lagi ya. Balil matruf al-i'tiqad alladhi yadkhulu fil yaqin aw adh-dhannul ghalib atau disebut juga dengan dhannul ghalib. Dhannul ghalib itu persangkaan tapi persangkaan itu sudah level tertinggi sehingga sampai kepada tingkat yakin tapi bukan puncak dari keyakinan. Kama anna hadza huwa al-matlub sebagaimana itu yang diminta dalam hukum-hukum ilmiah. Sekarang hukum-hukum ilmiah kita tanyakan begini. Kita belajar nih tentang salat Nabi. Dari hadis-hadis segala macam. Udah yakin enggak ini amalan yang berdasarkan hadis-hadis Nabi? Yakin enggak bahwa ini adalah amalan yang disunahkan? Yakin, yakin. Keyakinan kita kan sebenarnya bukan mutlak gitu. Karena keyakinan seperti sudah saya sebutkan, keyakinan tentang kesahihan hadis itu sendiri itu sifatnya dzan. Persangkaan loh. Bisa jadi hadis yang kita anggap sahih ternyata enggak sahih, hadis yang kita anggap dhaif tapi ternyata sahih. Tapi kita kan hanya bekerja sesuai dengan kapasitas ilmiah. Begitu kapasitas ilmiah kita membawa kita pada keyakinan, ya. Meskipun konteks keyakinan itu tetap zon gitu. Keyakin-yakinnya orang dengan amalan salat bahwa salat itu sudah sesuai dengan apa yang disunahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja itu bukan kepastian secara mutlak. Ya, seseorang bisa saja salah. Salah satu buktinya misalnya, ada seorang ulama yang begitu yakin misalnya dengan apa yang disampaikan itu adalah memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian ternyata dia berubah dalam salah satu pendapatnya. Nah, maka ada satu ungkapannya sebagai penutup saja. Sisanya akan kita sampaikan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah bertanya kepada muridnya. Ya. Ada satu persoalan yang hukumnya bisa A atau B. Coba sekarang kamu teliti ada dalil yang kamu yakini, mana di antara pendapat yang kamu pilih? Si thalibul ilmi penuntut ilmu ini berpikir, lalu dia mengatakan, "Oh, A pendapatnya." Yakin, yakin. Coba pikirkan lagi. Seandainya kata Syekh yang B itu begini begini begini, begitu saya menjelaskan dia langsung mengatakan, oh enggak, yang benar B. Yakin, yakin. Sekarang saya tanya kepada kamu, ayu ta'akudaini asah. Saya pertanyaan pertama, muta'akid, kamu yakin? Iya, ana muta'akid. Lalu ketika Syekh memberikan penjelasan tambahan, dia beralih ke pendapat B. Dan ketika ditanya, "Anta muta'akkid sekarang? Kamu yakin dengan pendapat B sekarang?" "Iya, iya yakin." "Ayu ta'akkudaini asah?" Ya. Murid-murid waktu itu pada tertawa ya. Ketika beliau bertanya, "Mana di antara dua hal yang diyakini yang betul-betul diyakini?" Ya. Jadi artinya meskipun sesuatu itu diyakini, orang bisa berubah keyakinan juga kenyataannya gitu. "Yakin ini hadis saya, yakin." Begitu suatu saat kedapatan ternyata hadis itu dhaif, ditanya, "Gimana hadis itu dhaif? Yakin, dhaif?" "Yakin." Lalu mana di antara dua keyakinan itu yang sahih? Nah. Kembalinya bahwa semua ilmu yang kita pelajari tentang hukum-hukum syariah ini gitu, sifatnya itu kebanyakan adalah zon gitu, persangkaan, meskipun persangkaan itu sampai kepada level yang diyakini. Jadi gak ada keyakinan yang mutlak dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.